أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين، kita lanjutkan dari pelajaran kita Kitab Tauhid karya Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Pembahasan kita adalah bab ma ja'a fi al-istisqa bil anwa. Bab tentang nas atau larangan yang berkaitan dengan al-istisqa, meminta hujan, bil anwa, kepada bintang-bintang. Dan sebelumnya kita telah menyebutkan ya hukumnya, ya, yaitu pertama bahwasanya keyakinan jahiliyah bahwasanya bintang-bintang ya, di langit, kemunculannya atau hilangnya bintang digantikan bintang yang lain, ini berpengaruh terhadap kejadian yang ada di muka bumi. Ini sudah kita jelaskan bahwasanya batil ya. Bintang hanya bisa kita gunakan, manfaatnya yang berkaitan dengan itu adalah untuk menentukan arah atau menentukan musim, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada bab sebelumnya. Adapun kejadian-kejadian yang ada di muka bumi tidak ada hubungannya dengan kemunculan bintang tertentu atau hilangnya bintang tertentu. Maksudnya hilang di sini ya, dia tidak terlihat. Nah, keyakinan orang-orang jahiliyah bahwasanya hujan itu turun ya disebabkan munculnya bintang-bintang tertentu. Ya. Yang mana ini adalah keyakinan yang batil. Tetapi apa hukumnya? Hukumnya sudah kita jelaskan. Ada dua hukum. Yang pertama syirik akbar, yang kedua syirik asgar. Syirik akbar ada dua surah, ada dua keadaan. Yang pertama kalau dia meminta, ya, artinya ini dari sisi amalannya, dia meminta kepada bintangnya. Ya nau akada askina au agisna, wahai bintang ini, wahai bintang itu, ya, turunkanlah hujan untuk kami, turunkanlah air untuk kami. Ini dia meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali Allah. Ya, dia meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini syirik akbar. Ya, karena dia meminta atau berdoa kepada selain Allah. Surah yang kedua, keadaan yang kedua adalah dia berkeyakinan bahwasanya bintang tertentu itulah yang menurunkan hujan. Dia berkeyakinan bahwasanya bintang tertentu itulah yang menurunkan hujan. Jadi fa'ilnya, subjeknya yang menurunkan hujan adalah bintang. Ini juga syirik akbar. Ya, berkeyakinan ada yang bisa menurunkan hujan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kedua keadaan ini jatuh pada syirik akbar. Yang kedua hukumnya adalah syirik asghar. Ya, syirik kecil. Kalau syirik akbar mengeluarkan seseorang dari al-Islam, ya, maka kalau syirik asghar tidak sampai mengeluarkan, tetapi ya, min akhbaril kabair, di antara dosa-dosa besar yang paling besar. Bukan berarti bisa dianggap remeh kalau dia syirik asghar. Ya, dibandingkan dosa-dosa besar yang lainnya, syirik asghar itu lebih besar daripada dosa-dosa besar lainnya. Yaitu kalau dia berkeyakinan bahwasannya bintang itu hanya sebab saja. Bintang itu hanya sebab saja. Ya. Sementara yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ya, sebabnya adalah dengan kemunculan bintang tertentu. Nah, ini syirik asghar. Kenapa? Sekali lagi kembali kepada kaidah yang telah kita sebutkan. Ya. Ja'lu ma laisa sababan sababan syirkun asghar. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab. Ya, apakah itu sebab syar'i atau sebab kauni qadari adalah syirik asghar. Baik. Kita masuk kepada dalil-dalil yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Allah ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian menjadikan, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian menjadikan rezeki kalian bahwasanya kalian mendustakannya. Ya, nanti kita akan bahas maknanya apa yang dimaksud. Kalau diterjemahannya, kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Baik, kita akan jelaskan maksudnya. Qauluhu ta'ala wa taj'alun, kalamnya Syaikh Ibnu Utsaimin, aitu sayyirun, menjadikan. Menjadikan rezeki, ya. Memansubkan dua maf'ul. Yang pertama rizqakum maf'ul awal, wasani annakum tukadzibun. Ya. Anna wa madakhalat alaihi fi ta'wili masdar maf'ulun tsani wa taqdir. Wa taj'aluna rizqakum kaunakum kaunakum tukadzibun. Dan kalian menjadikan rezeki kalian itu, ya, rezeki di sini apa yang dimaksud rezeki akan dijelaskan. Kalian justru mendustakannya, yaitu kalian mendustakan bahwasanya rezeki tersebut adalah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haitsu tudifuna husulahu ila ghairihi, di mana kalian menyandarkan, ya, husulahu, terjadinya atau dapatnya, kalian mendapatkan rezeki tersebut kepada selain Allah. Artinya kalian mendapatkannya dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makna ayat kata Syaikh Ibnu Utsaimin, kita baca ini dulu. Annallaha yuwabbihu haula'i alladziina yaj'aluna syukra rizqi at-taqdib wal istikbar wal bu'd. Lianna syukra ar-rizqi yakunu bitasdiki wal qabuli wal amali bita'atil mun'im. Makna ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yuwabbih, ya, mencela mereka yang menjadikan syukurnya dia terhadap rezeki, seharusnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki yang dia dapatkan dari Allah. Bersyukur dengan cara apa? Ya. Harusnya bitasdik wal qabul wal amal bi ta'atil mun'im. Tasdik, dia membenarkan bahwasanya rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan justru mendustakannya dan menyandarkannya kepada yang lainnya. Ya. Dia menerima bahwasanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia beramal. Ketaatan kepada yang memberikan kenikmatannya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang dia lakukan, mereka orang-orang ini lakukan adalah justru sebaliknya. Ya. Yang seharusnya mereka bersyukur dengan cara tersebut, tetapi justru syukurnya mereka adalah dengan mendustakan kenikmatan tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyandarkan, ya, kepada selain Allah. Ya. Wal istikbar, mereka sombong tidak mau menyandarkan ini kepada selain Allah, wal-bu'd, justru menjauh, ya, tidak menggunakannya untuk amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, pertanyaannya apa hubungannya ayat ini dengan bab kita Maja'a fil istisqa bil anwa? Ya, apakah kaitannya, hubungannya adalah secara umum bahwasanya hujan itu adalah di antara rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak seharusnya ketika seorang itu mendapatkan rezeki berupa hujan, rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa hujan, kemudian dia mendustakan, ya, kepada bahwasanya ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ ada, pertama ada hadis, ya, ada periwayatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya rezeki yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah al-matar, secara khusus adalah hujan, ya. Ini diantara penafsiran terhadap ayat ini, yaitu kalian menjadikan syukur kalian terhadap hujan yang Allah turunkan itu, justru kalian mendustakannya dan kalian sandarkan kepada selain Allah, yaitu bintang-bintang. Ya, ini diantara tafsirannya. Annal murada birizki al-matar, yang diinginkan, yang dimaksudkan dari rezeki dalam ayat ini adalah hujan. Waqad ruwiya fi dzalika haditsun, dan telah diriwayatkan dari yang berkaitan dengan ini satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Illa, kata beliau, annahu sahha an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi tafsiril ayah annal murada birrizqi al-matar wa anna taqdiba bihi nisbatuhu ilal anwa. Sahih dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pada tafsir ayat ini bahwasanya yang dimaksud dengan ar-rizq, rezeki yang ada pada ini adalah hujan, dan takdib yang dimaksudkan pada ayat ini adalah, ya, ketika dia dinisbahkan kepada al-anwa, kepada bintang-bintang. Ya. Wa alaihi yakunu ma saqal muallifu al-ayata min ajlihi munasiban lil babi tamaman. Berdasarkan tafsiran ini, tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, ketika al-muallif membawakan ayat ini, maka ini tepat sekali dengan apa, dengan yang apa yang beliau, ya, bawakan pada bab ini, yaitu bab Maja'a fil istisqa bil anwa. Artinya korelasinya, hubungannya ayat ini secara khusus ada, bukan hanya secara umum, ya, bukan hanya rezeki secara umum, karena rezeki itu bisa secara umum, maknanya luas sekali, ya, dan ternyata ada rezeki dengan makna yang khusus. Ibnu Abbas menafsirkan al-rizq dalam ayat ini adalah al-matar. Ya, walaupun Ya, bukan berarti hanya terbatas pada penafsiran itu. Ya, ini kaidah juga dalam ilmu penafsiran. Ya, terkadang penafsiran itu adalah dengan contohnya, bukan dengan yang mencakup semuanya, enggak. Ya, dengan contoh. Ya, ini sudah sering kita lewat. Ya. Ketika ditafsirkan taghut misalnya syaitan. Ya, atau ajib asyaitan, padahal maknanya umum, tapi dengan contohnya, termasuk ini dengan contohnya, apakah tafsir ayat ini mencakup rezeki yang lain? Mencakup, termasuk dalam tafsir yang lain yang dimasukkan ada al-ilmu, rezeki berupa ilmu. Ya, sebagaimana zahir ayat dalam tafsir yang lain bahwasanya adalah hujan. Bisa keduanya? Bisa. Bisa rezeki yang lain secara umum? Bisa. Mencakup. Orang mendapatkan rezeki kemudian dia menisbahkan itu kepada selain Allah, masuk pada ayat ini. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Celaan dari Allah Subhanahu wa Taala, kita mendapatkan rezeki, apakah itu ya uang atau kesehatan atau yang lain sebagainya, kemudian kita sandarkan itu kepada selain Allah. Masuk enggak kepada ayat ini? Masuk. Termasuk yang dicela, ya. Tetapi syahidnya di sini, di situ ada penafsiran secara khusus, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya yang dimaksud dengan ar-rizq di sini adalah al-matar, yang ini, ya, sangat tepat kaitannya dengan bab kita. Taib. Ini makna ayatnya. Kita masuk kepada hadis, ya, dalil yang berikutnya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati min amril jahiliyah لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب dari Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ya, rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati, empat perkara pada umatku. Min amril jahiliyah, yang merupakan perkara-perkara jahiliyah. Ya. Dan ini artinya perkara-perkara yang tercela yang ada pada zaman jahiliyah. Dan ketika dinisbahkan kepada perkara-perkara ini adalah perkara jahiliyah, berarti ini perkara yang haram. Ya. Dan tidak terbatas hanya pada empat ini, karena banyak sekali hal-hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW termasuk dari perkara jahiliyah, ya. Dan tidak ada pembatasan pada pada hadis ini. Beliau menyebutkan empat, tidak menyebutkan, tidak ada kecuali empat, bukan? Empat berarti pembatasan atau bukan? Enggak. Tetapi empat ini adalah dari perkara jahiliyah, la yatrukunahunna, ya, mereka yaitu umatku tidak meninggalkannya, artinya selalu ada perkara ini, ya, selalu ada. Apakah dari empat ini hanya ada satu pada orang tertentu, ya, atau kaum tertentu? Yang jelas ada di umat ini, ya, secara umum. Bukan berarti seorang pasti ada melakukan empat orang ini, kita diantara kita, enggak, tetapi ada saja yang melakukannya, ya, ada saja yang melakukan empat perkara ini, ya. Apakah keempat-empatnya atau salah satunya? Sekali artinya keempat-empatnya ada pada satu kaum atau pada satu orang, empat-empatnya ada, atau mungkin dia satu, salah satunya saja, tetapi ada, ya, ada saja yang melakukan dari perkara ini. Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab, al-fakhr, ya, bil ahsab, ay at-ta'adhum 'ala an-nas bil aba'i wa ma'athirihim. At-ta'adhum, dia merasa hebat, berbangga, merasa hebat dengan kalau bahasa kita, dengan status sosialnya, ya, merasa lebih hebat daripada manusia yang lain. Dikarenakan apa? Ya, dikarenakan status sosialnya, ya. Apakah misalnya dia dari keturunan orang yang terhormat, ya, atau bapaknya, orang tuanya, keluarganya, ya, dari status sosial, ya, yang kelas atas, ya. Nah, dia berbangga dengan perkara ini, ya, dan ini adalah diantara perkara al-jahiliyah, ya. Kenapa? Ya, karena itu tidak akan membantu dia, ya. Status sosial dia, status sosial seseorang itu tidak berpengaruh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang berpengaruh? Berpengaruh adalah ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi barometernya, patokannya adalah ketakwaan seseorang, bukan status sosial seseorang, bukan dia keturunan siapa, bukan. Ya. Bahkan kalau seandainya, ya, dia mengklaim dirinya min ahlil bait misalnya, yang menjadikan dia mulia bukan karena dia menjadi ahlul baitnya, tetapi apakah dia bertakwa atau tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah dia misalnya min ahlil bait, itu tambahan keutamaan. Tapi kalau tidak ada ketakwaan untuk apa? Ya, tidak bermanfaat. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Itu ukurannya. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ya, bukan yang paling mulia adalah karena bapakku fulan, bapakku jabat, bapakku ya orang kaya, bapakku adalah keturunan ya ningrat, bangsawan, keturunan raja atau lain sebagainya, enggak. Ya. Ya. Islam tidak memandang seperti itu. Tidak memandang strata sosial seperti itu, tidak. Tapi apa yang jadi barometernya adalah ketakwaan seorang ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilal ya yang asalnya adalah dari Habasyah dan pernah menjadi budak ya, itu jauh lebih mulia daripada siapa? Daripada Abu Jahal, Abu Lahab ya. Kalau dari sisi kita lihat dari sisi ketinggian nasab, ya nasab yang paling mulia itu Bani Hasyim, itu paling mulia. Ya, dari sisi itu, karena Rasulullah SAW dari Bani Hasyim. Ya, Hasyim mempunyai anak siapa? Abdul Muttalib. Abu Lahab diantara anaknya Abdul Muttalib. Kalau dari sisi nasab, dia mulia, tapi tidak bermanfaat. Kemuliaan nasab itu kalau tidak diiringi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilih dari nasab yang paling mulia. Ya. Dari Bani Hasyim, dari bangsa Quraisy. Ya, dari keturunannya Nabiullah Ismail bin Ibrahim alaihi wasallam. Nasab yang paling mulia. Pilihan, orang pilihan. Ya. Karena itu beliau disebut Mustafa. Nah, kita harus tahu Mustafa, kenapa beliau dikatakan Mustafa. Mustafa artinya terpilih, pilihan. Terpilih maksudnya apa? Terpilih dari nasab yang paling mulia. Ya. Tetapi ya, ketika seorang dengan nasab yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab, Abu Lahab pamannya beliau. Ya. Tapi menjadi gembong kekafiran. Bahkan saat masih hidupnya sudah turun ayat tentang Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ya, itu ayat turun ketika Abu Lahab masih hidup. Bayangkan. Ya. Sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang celakanya Abu Lahab. Ya, dan istrinya. Ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya hammalatal hatab, yang membawa kayu bakar. Ya. Enggak bermanfaat nasab Abu Lahab ketika itu. Bahwasanya dia anaknya Abdul Muttalib, anaknya Hasyim, enggak bermanfaat. Tapi bayangkan Bilal dengan keadaan, kalau status sosialnya siapa Bilal? Ya. Tapi bukan itu yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala suwarikum Ya, lakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada fisik-fisik kalian. Rupa-rupa kalian tidak. Ya, bukan itu yang jadi patokan, tapi Allah melihat. Yang Allah lihat adalah hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Ya, bahkan Bilal, ya, di antara sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, beliau masuk surga dengan sebab amalan yang beliau lakukan, yaitu apa? Ya, beliau selalu sholat setelah wudhu 2 rakaat. Menjadi muadzinnya Rasulullah SAW. Wah, ini keistimewaan yang tidak dimiliki oleh banyak sahabat, menjadi muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam keadaan beliau adalah bekas budak, ya, hitam legam kalau istilahnya kita. Orang mungkin tidak memandang sebelah mata kepada beliau dari sisi fisik. Dari Habasyah, tetapi bukan itu yang dilihat, ketakwaan beliau. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Keistiqomahan beliau. Ketika beliau disiksa habis-habisan untuk kembali kepada kekufuran yang ya terlontar dari lisan beliau, ahad, ahad. Tidak mau beliau untuk mengucapkan kata-kata kesyirikan walaupun terpaksa, tidak. Ya, itu yang dinilai. Jadi al-fakhr bil ahsab, berbangga-bangga dengan status sosial, dengan ya siapa bapak kita, siapa status sosial kita, itu bukan ya dari Islam, tetapi itu dari ajaran jahiliyah. Ya. Nah, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menerangkan itu adalah agar kita berhati-hati, jangan sampai ya kita ini memiliki yang demikian, sifat yang demikian. Oh, kamu belum tahu saya, bapak saya ini dan itu. Nah, ini sama yang kayak gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Allah taala alam. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafilahuna subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.